Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di sini kita menemukan Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan malaikat. Ini merupakan wujud demokrasi dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah yang Maha Kuasa sebenarnya bisa saja menciptakan manusia di muka bumi ini tanpa bertanya kepada malaikat. Tapi tidak demikian halnya. Allah berkata kepada malaikat bahwa dia hendak menciptakan atau menjadikan. Ada satu hal yang menarik. Bila pada ayat sebelumnya Allah berkata khalaqa huwallazi khalaqalakum, menciptakan, di sini Allah mengatakan inni ja'ilun, saya menjadikan. Apa beda khalaqa dengan ja'ala? Khalaqa menciptakan dari Adam, sedangkan ja'ala menjadikan dari yang sudah ada. Karena apa Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini? Karena Adam dan Hawa sudah ada sebelum mereka berada di muka bumi ini. Dia cuma pindah tempat saja. Maka di sini tidak digunakan inni khaliqun fil ardi khalifah, tapi yang disebutkan ja'ilun fil ardi khalifah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kemudian malaikat bertanya dengan rasa ketidaktahuannya, dan boleh jadi karena pengalamannya yang didapat dari pengalaman orang sebelumnya, bahwa di muka bumi telah terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Pernyataan ini banyak sekali mencari debat para ulama. Apakah karena sudah ada makhluk di muka bumi ini atau belum? Nanti mungkin akan kita diskusikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tahu, mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ini juga terkait dengan ayat sebelumnya, wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah yang Maha mengetahui. Dan di sini dijawab sekali lagi, kalaulah malaikat mengatakan akan terjadi demikian-demikian, Allah mengatakan saya lebih tahu daripada kamu. Demikian pengantar kita pada pagi yang berbahagia ini. Iya, terima kasih Ustaz Zainal atas pengantarnya. Menarik sekali ayat ini, dan ayat ini saya rasa kita sepakat bahwa ayat yang banyak sekali memancing perdebatan, khususnya bahkan hujatan kepada Al-Quran itu sendiri dari kalangan orientalis. Pertanyaannya adalah Ustaz, apakah ayat ini menggambarkan bahwa ada kehidupan di muka bumi ini sebelum manusia, sehingga malaikat mengetahui, atau apa sebenarnya rahasia daripada pernyataan malaikat dalam ayat ini, Ustaz? Iya, semua itu merupakan penafsiran, karena kita tidak menemukan ayat yang lain menjabarkan panjang lebar dari apa yang tertuang dalam surah Al-Baqarah 30 ini. Penafsiran ulama mengatakan karena manusia memiliki rasa hawa nafsu, maka kerusakan itu mungkin saja terjadi dan pertumpahan darah itu terjadi walaupun mereka belum tahu bagaimana kasus ini. Artinya tidak ada makhluk sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang lain mengatakan ada makhluk sebelum manusia. Menurut sebagian ulama yang mengatakan itu adalah jin, karena iblis itu adalah bagian dari jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jin itu dari iblis itu dari jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhan. Jadi pengalaman yang terjadi sebelum manusia diciptakan ini terlihat jelas bahwa jin telah merusak dan mengadakan pertumpahan darah. Berdasarkan itu malaikat mengatakan kalau dibuat lagi manusia, diciptakan lagi manusia, maka akan terulang apa yang pernah terjadi pada masa jin. Nah, itulah mungkin dua pendapat dan sebenarnya semuanya itu penafsiran yang sah dan bisa diterima. Ya, Ustadz Zainal, kalau kita mengkaitkan ayat ini dengan teori Darwin, dengan teori evolusinya, maka ayat ini sekaligus sebagai bantahan kira-kira terhadap teori Darwin tentang evolusi manusia yang berasal dari kera. Karena tidak ada pernyataan Allah manusia diciptakan secara berevolusi. Langsung artinya menciptakan Adam, menciptakan khalifah yang menjadi manusia dalam bentuk yang sempurna. Ya, bagaimana ya, menurut Ustaz? Benar sekali itu Ustaz Hanafi, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari segumpal tanah ya. Iya. Min turab, dari tanah. Dan itu ditemukan di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim ini. Dan ini pernyataan yang tegas bahwa Al-Qur'anul Karim secara khusus dan kitab suci agama Samawi secara umum juga membantah teori evolusi ini. Hanya saja kita bisa mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunu qiradatan khasiin." Jadilah kamu kera yang hina. Mungkin dari kera yang hina inilah mungkin teori evolusi itu dapat. Jadi terbalik, manusia menjadi kera. Dan yang kera ini mungkin yang menjadi sampel dari teori evolusi tadi. Jadi sebenarnya Darwin yang Yahudi tadi itu melihat nenek moyang dia yang berubah menjadi kera gitu. Dan ini akhirnya dia nyatakan bahwa nenek moyang dia dari kera. Padahal sebenarnya terbalik, nenek moyang dia itu manusia berubah menjadi kera, bukan kera itu merupakan cikal bakal manusia. Iya Ustaz, ya. Terima kasih Ustaz. Ini menarik, semakin menarik pagi ini nampaknya. Yang menjadi pertanyaan juga Ustaz, mengapa Allah menggunakan kata-kata khalifah di sini Ustaz? Kan kata-kata khalifah ini kan kalau kita lihat akar katanya berasal dari khalafa yang artinya pengganti. Apakah memang ada makhluk sebelum manusia di muka bumi ini sehingga manusia ini menggantikan makhluk itu tadi Ustaz, begitu? Iya, ini cukup menarik. Khalifah itu bisa dijadikan pengganti sebelumnya atau juga pengganti antar sesama, pengganti dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan ketiga-tiga penafsiran itu benar. Kalaulah disebutkan pengganti generasi sebelumnya, itulah pendapat kita yang disebutkan tadi bahwa ada makhluk sebelum manusia tadi. Pengganti antar sesama, bukankah kita ini pengganti dari nenek moyang kita yang telah tiada, dan kita pun akan digantikan orang yang akan lahir setelah kita. Boleh jadi ketiga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penggantinya. Karena apa? Karena manusialah satu-satunya makhluk yang diberikan akal fikiran untuk memakmurkan bumi. Di sisi lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah merupakan satu bagian dari tiga tugas utama manusia di muka bumi ini. Pertama menjadi khalifah, kedua menjadi pemakmurnya wasta'marukum fihi, yang ketiga untuk beribadah. Ketiga-tiganya ini menjadi satu kesatuan. Menjadi khalifah adalah memakmurkan, dan memakmurkan merupakan ibadah. Ibadah artinya bertujuan demi memakmurkan bumi, dan itu juga merupakan khalifah. Jadi semuanya satu kesatuan dari tiga tugas utama manusia diciptakan di muka bumi ini. Ya Ustaz, kalau kita kembali kepada rangkuman ayat di atas, ayat 30 ini, bahwasanya Allah mengangkat sebuah kisah. Jadi yang tertariknya saya, kisah di dalam Al-Quran itu ada kan? Iya. Kisah tentang sejarah fulan-fulan. Tetapi saya melihat di sini Allah tidak pernah mengaitkan satu kisah dengan riwayat hidup seorang tokoh. Misalnya ya. Fir'aun. Fir'aun itu kan sebuah dinasti. Kisah ahli kafi, ya kan, siapa orangnya tidak disebut Allah. Ya. Misalnya kisah tentang yang mungkar kepada Allah lewat harta, Qarun. Nah, ini semua adalah merupakan bentuk-bentuk yang saya lihat sangat menarik untuk kita perhatikan dan sangat berbeda dengan ketika Allah mengangkat sosok Isa ibnu Maryam langsung menunjuk tokoh. Jadi kalau saya baca tafsir Sa'rawi ini secara spesifik, beliau menjelaskan ketika Allah mengangkat sebuah kisah tanpa menonjolkan ke tokoh dalam satu kisah itu menunjukkan kisah itu akan berulang setelah turunnya Al-Quran, iya, dan tetap ada eksis sampai akhir zaman. Sedangkan kisah Isa ibnu Maryam itu tidak pernah terjadi lagi karena dia merupakan satu tokoh saja. Iya, benar sekali itu Ustadz Hanafi, bahwa memang Al-Quranul Karim ini yang merupakan petunjuk bagi umat Islam itu, di dalamnya banyak ditemukan kisah yang merupakan sampel real, contoh nyata dari pengalaman umat manusia hidup di muka bumi ini. Karena dia bukanlah kitab hukum, jadi dia ini tidak baku. Seperti kita temukan dalam satu surat menceritakan secara lengkap satu kisah secara sempurna, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu satu hal yang menarik untuk dikaji. Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan kisah di dalam Al-Quranul Karim, di antara kisah penciptaan manusia di muka bumi ini sebagaimana yang kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 30? Karena supaya kita tahu bahwa kita ini ada karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan. Jadi kisah dalam Al-Quran itu erat kaitannya dengan keimanan, lain dengan kisah picisan, kisah romantis yang habis dibaca udah selesai. Jadi sebenarnya dalam kisah itu banyak nilai-nilai yang tertuang, seperti untuk menanamkan akidah lebih mendalam, menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, Nabi Nuh itu berdakwah sampai 950 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah dan tidak diterima oleh penduduknya ketika berada di Mekah selama 13 tahun, dia mengatakan ya baru 13 tahun. Nabi Nuh 950 tahun biasa-biasa aja gitu kan. Nah, ini untuk menenangkan. Jadi sebenarnya kisah dalam Al-Quran itu memiliki nilai plus yang tidak ditemukan dalam orang, dalam buku-buku tulisan lainnya. Saya kira untuk memperjelas persoalan, mungkin saya bisa berpendapat di sini Pak Zainal, bahwa kisah itu sendiri punya bobot keimanan, iya, punya bobot tauhid, dan juga punya bobot izah, pengajaran-pengajaran yang bukan saja untuk Nabi Muhammad tetapi untuk umat setelahnya, termasuk kita yang bertugas sebagai da'i, mubaligh. Ini tentunya kisah-kisah Al-Quran ini bukan hanya sebagai kisah kisah usang yang tidak punya makna tersendiri, tapi kita jadikan sebagai sebuah ibrah, pengajaran yang sangat berharga. Karena sistem pendidikan Nabi, sistem pendidikan sahabat, dan juga seharusnya sama dengan apa yang kita buat, ya. Artinya kita mengikut jejak mereka karena keberhasilan itu sudah mereka rasakan di masa mereka berdakwah. Ya, itu benar sekali. Sebagaimana kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini, ketika itu disebutkan sebuah kisah, Allah mengatakan di mana di sana terdapat nilai-nilai keimanan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini merupakan nilai keimanan. Setinggi-tingginya pengetahuan manusia, bahkan malaikat sekalipun, tetap saja kalau dibandingkan dengan ilmu Allah itu tidak ada apa-apanya. Fauqazi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang maha mengetahui, manusia yang maha mengetahui, ada zat yang sangat amat mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini sebuah nilai keimanan yang yang tersimpan di dalam surat Al-Baqarah ini? Ya, saya pikir signifikan dari ayat itu, Pak Zainal, bisa saya tambahkan, seharusnya ayat ini menghilangkan rasa hasad, rasa iri dan dengki pada diri orang alim. Iya, benar sekali. Seharusnya dia merasa ilmu saya ini tidak ada apa-apanya. Iya. Bila dibandingkan ilmu ulama-ulama dahulu, ilmu-ilmu nabi dan ilmu Allah. Iya. Benar, nah, tentunya sekali. Harusnya para orang alim lebih menundukkan hatinya, tawaduk jiwanya kepada orang alim yang lain, rendah hati, tidak merasa sombong begitu. Iya, benar. Bahkan disebutkan kalau kita merasa iri dan dengki, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat dan Allah tidak akan mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Itulah mungkin pesan yang kita dapat ketika belajar di Al-Azhar Mesir kemarin. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu dari mana saja. Nah, itu merupakan kata kunci yang kita tutup pengajian kita pada surah Al-Baqarah ayat 30 ini. Demikianlah para pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah wawasan kita dan menambah ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kerendahan hati kita di hadapan para ulama dan di antara orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar Mesir di Medan mengucapkan terima kasih atas pendengarannya yang baik. Saya Jenal Arifin, didampingi oleh Haji Hanafi Ismet LC dan Haji Ardiansa LCMA, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.